الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita bisa kembali lagi dalam bincang-bincang ringan, ngobrol santai, membahas terkait ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama ussalaf. Tentunya dalam podcast kita, podcast Ponpes As-Sunnah Kota Batu. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Bersama saya di sini, kembali menemani ruang dengar Anda, Abu Sufyan, host pada malam hari ini. Para pendengar, kami menyampaikan untuk antum semuanya, sebagaimana biasanya bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema yang kita bahas pada malam hari ini, pendengar bisa mengirim pertanyaan melalui via WA di nomor telepon studio 0851-7958-7484. Ya, insya Allah nanti kita akan buka sesi tanya jawab dari para pendengar di akhir podcast. Namun kita hanya membatasi kurang lebih 3 pertanyaan karena sudah cukup malam. Insya Allah pada podcast malam hari ini kita ditemani oleh Ustadzuna Ustadz Ahmad Khadim Hafidzullah. Beliau salah satu dari pembina, pembimbing di Pondok Pesantren As-Sunnah Kota Batu. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita, di ruang dengar kita. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Bakhir Ustaz. Khair alhamdulillah. Sehat Ustaz. Sehat alhamdulillah. Bi'aunillah. Alhamdulillah. Wa bi taufikillah. Kaif antum, bakhir semuanya? Alhamdulillah. Hayyakumullah. Alhamdulillah. Dulija enggak haji nih Ustaz, enggak bimbing haji nih. Untuk tahun ini kayaknya off dulu. Off dulu. Insyaallah dengar-dengar membimbing haji pernah disampaikan. Iya itu, qadar Allah. Nah, takdir Allah pada tahun ini belum. Oh, semoga tahun depan insyaallah. Amin. Allah kasih kemudahan. Nah. Jadi malam hari ini Ustaz, kita ingin berbincang, ngobrol tema yang ini lagi viral di ikhwah salafiyin terkhusus. Nah. Yaitu tentang masalah belajar di kota Madinah atau talabul ilm di Haramain, terkhusus di Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus bagi kita seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu syar'i yang kita senantiasa haus dalam belajar, mengkaji, membaca, mempelajari agama dan kitab-kitab para ulama, juga termasuk dalam tema hari ini penting bagi para santri kita yang mungkin sudah lulus dari pondok pesantren, mungkin masih ingin belajar, masih haus, ingin belajar di depan masyayikh, para ulama. Ya, mungkin dari mereka banyak yang ingin belajar di Madinah. Maka oleh sebab itu saat kita pada malam hari ini kita membahas sebuah tema yang berjudul Rehlah, kenapa harus rehlah talabul ilm ke Madinah. Ya, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sebagai mukaddimah, nanti sebelum kita sampaikan beberapa hal. Tafadhol Ustaz. Naam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fid din wa ayuha talabah wa abnai rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan oleh akhuna Abu Sufyan barusan, kenapa rihlah talabul ilm itu ke Madinah, sebenarnya bukan menutup pintu-pintu ke tempat lain, tidak seperti itu pemahamannya. Selama di tempat-tempat lain, di negeri lain itu adalah ada syekh atau masyayikh ahlus sunnah salafi, nah, maka tentu kesana pun juga falyatafadhal, nah, mashkura istilahnya. Jadi tidak terbatas. Yang penting masyayikhnya salafi ahlus sunnah. Nah. Itu nomor satu yang harus kita tekankan dan di sini. Naam. Karena kita enggak mungkin membatasi itu selama ada masyayikh salafiyin ahlus sunnah, seorang alim di satu negeri dari negeri-negeri yang ada, terutama negeri-negeri muslim, tentunya ya kita untuk ke sana enggak ada yang menghalanginya. Nah. Nah, akhlaknya baik, syekhnya tersebut amanah, jujur, salafi, tentunya ya kita hasung juga ke sana. Cuman kenapa kok temanya Madinah, ya, ini mungkin yang ya, lagi viral ini. Ya tentunya kan kita memandang dari sekian sisi ya, sekian sudut pandang. Yang pertama tentu asatidzah yang sekarang ada di Indonesia ini, ahlus sunnah, alhamdulillah mereka pada berupaya untuk menghasung dan mengawal sekaligus mentasjik ya, para santri-santrinya untuk belajar di Madinah. Nah, di Madinah itu kan ada dua, secara garis besar ya, ada dua kondisi dan keadaan dan tempat. Yang pertama jamiah Islamiyah, yang itu jelas beberapa masyayikh menyampaikan kepada kita dan menghasung untuk belajar di sana. Dan kita pun mendengar langsung dari sebagian syekh tasjik tersebut untuk belajar di jamiah Madinah. Itu yang pertama. Dan mana saja jamiah yang direkomendasi oleh masyayikh, maka kita daftar. Mana saja jamiah yang ada, naam, di Madinah yang direkomendasi oleh masyayikh. Seperti Syekh Ubaid misalnya, hafizahullah, itu faddal, naam, istilahnya daftar ke jamiah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, mimma la yakhfa ala kulli muslimin fadlan talibul ilm fil alam. Iya kan? Suatu yang tidak tersembunyikan bahwa bagi kaum muslimin dan muslimat, dan apalagi seorang talibul ilm atau para tulabul ilm di dunia ini, tentang keutamaan Madinah itu sendiri. Kalau kita bicara afwan tentang keutamaan Madinah itu sendiri dari ayat maupun hadis-hadis yang sahih, cukup memakan waktu cukup yang lama. Cuman akan kita sampaikan nanti. Kenapa? Karena dua poin inilah target kita dan anak-anak kita. Kenapa asatidzah merekomendasi untuk belajar di Madinah, baik yang resmi ke Jami'ah Madinah maupun rihlah talabul ilm duduk di halaqah-halaqah masyayikh, yang masyayikh itu direkomendasi oleh masyayikh kibar seperti Syekh Robi, hafizahullah, Syekh Ubaid rahimahullah, menyebut nama-nama tersebut. Tentunya yang demikian ini ya kita ngikuti arahan beliau, beliau lebih paham tentang kondisi masyayikh tersebut gitu loh. Jadi seperti yang anak gambarkan dan terangkan bahwa selama ada masyayikh salafin di suatu negeri dari negeri-negeri yang ada, termasuk Madinah yang sedang kita bahas pada malam ini, ya kita hasung ke sana murid-murid kita. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Mungkin perlu disampaikan sedikit ya tentang keutamaan Madinah biar lebih nyaman dan lebih lengkap begitu kan pembahasan kita pada malam ini. Ada sebuah hadis yang tentu bagi yang pernah umroh akan telah mendapatkan penjelasan ya dari asatid atau pembimbing, yaitu tentang keutamaan marina itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tuftahu syam fa yakhruju minal madinah qaumun bi ahlihim yabussuna na'am wal madinatu khair lahum law kanu ya'lamun thumma tuftahu al yaman fa yakhruju minal madinati qaumun bi ahlihim yabussuna wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, naam, di dalam riwayat lain ada tambahan, yaitu faytahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Thumma yuftahul 'iraq fayati qaumun yasbusuna faytahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim dari Sufyan ibn Abi Zuhair al-Azdi radhiyallahu an bahwa Rasulullah menyebutkan Yaman itu akan mengalami suatu kejayaan sehingga kaum itu berbondong-bondong ke sana membawa kendaraannya, ya busuna itu dengan dabahnya, dengan kendaraan berbondong-bondong ke sana membawa keluarganya ke sana, ke negeri Yaman, dan yang ngikuti mereka. Sementara kata Rasulullah, Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Dan Syam pun juga mengalami kejayaan kata Rasulullah. Sehingga kaum pun mendatangi berbondong-bondong membawa keluarganya dan orang yang ngikuti diasung ke sana semua. Sementara wal Madinah tu kata Rasulullah khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka memahaminya. Kemudian Irak juga demikian, kejayaan Irak terbukti itu semua. Nah, cuman ya gitu, mereka berbondong-bondong ke sana, bawa keluarganya, semua diajak, semua dihasung. Sementara Al-Madinah khairullah melaukanu ya'lamun. Madinah lebih baik mereka kalau mereka memahami. Keberkahan Madinah itu perkara yang ma'ruf ya. Sekali lagi, bagi mereka yang biasa umroh, itu mereka mendapati keutamaan dan keberkahan Madinah. Nah, Rasulullah SAW pun menyebutkan dalam hadis dari Sahih Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berdoa beliau, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim, yakni ahlal Madinah. Salah satu contoh hadis. Ya Allah, berkahilah bagi mereka, yaitu takaran-takaran mereka, timbangan. Dalam riwayat lain yaitu mut mereka, sok mereka. Naam. Mut itu takaran seukuran dua telapak tangan orang dewasa. Empat mut satu sok. Nah, apa yang diingin Rasul? Keberkahan untuk Ahlul Madinah. Nah, di dalam riwayat yang lain tentang keutamaan Madinah, naam, subhanallah, Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim juga, dan banyak Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan, Al-Madinatu wa Makkatu mahfufatani bil malaikati ala kulli nakbin minha malakun la yadkhuluha ad-dajjalu wa la ta'un. Coba. Madinah dan Makkah itu dikelilingi malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Setiap sudut-sudut kota Madinah dan Mekah itu ada malaikat yang tidak mungkin masuk ke Mekah dan Madinah itu Dajjal dan Ta'un. Ya, wabah Ta'un. Naam, wabah Ta'un. Banyak orang menafsirkan diantaranya adalah wabah kayak cacar itu membusuk di badan. Ke Madinah dan ke Mekah enggak masuk Ta'un itu. Dijaga oleh Allah dengan para malaikatnya tadi tersebut. Nah, ini keberkahan dua kota ini, dan tidak ada khilaf bahwa sepakat para ulama buka tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah di Makkah yang ada Ka'bahnya. Nah, begitu. Dajjal itu kemana-mana, ke seluruh negeri. Untuk Makkah Madinah, enggak bisa. Terhalangi oleh malaikat penjaga Allah. Allah yang mentakafala. Allah yang menjamin dan menanggung. Naam. Yaitu betul-betul dijaga Makkah dan Madinah. Tidak dimasuki Dajjal dan wabah ta'un tersebut. Kemudian, di hadis yang lain. Naam. Kita mendapatkan banyak faedah. Ketika kita di Madinah. Apa di antaranya? Nah, di Madinah kan ada Masjid Nabawi. Iya apa enggak? Nah, ya Rasulullah sebutkan di Masjid Nabawi tersebut, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannati. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini Al-Ansari radhiyallahu an. Di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, ada taman dari taman-taman surga. Dan mimbarku, kata Rasulullah, naam, haudi ala mimbari. Di atas mimbarku adalah, di bawah mimbarku adalah telaga, ya. Naam. Begitu. Nah, telaga Rasul. Naam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Itu hadisnya. Dan mimbarku di atas haudku, telaga yang di jannah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kalau Hajar Aswad ada di Ka'bah itu mengandung keberkahan di situ, ya. Artinya suatu sunnah, maksudnya sunnah dari sunnah-sunnah untuk menciumnya. Naam, dalam pengertian afwan, dianjurkan dan dihasung untuk mencium Hajar Aswad sebagai bentuk mengikuti sunnah. Naam. Di situ. Naam. Seperti itulah raudhah ada di Masjid Nabi. Naam. Nah, dianjurkan itu banyak sholat dan zikir sebagaimana keterangan para ulama tentang hadis tersebut. Itu keutamaan lagi masalah apa? Masalah Madinah. Kemudian barakallahu fikum, di sana masih ada lagi yang lain. Salat fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwa illa masjidal haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul menyebutkan bahwa salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Makkah. Karena Masjidil Haram Makkah itu 100.000 kali. Jadi sekian keutamaan, naam, yang tidak mungkin kita sepelekan dan kita remehkan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, iman itu akan kembali ke Madinah. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ya'rizul hayya ila juhriha. Iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Menunjukkan betapa kemuliaan dan kebaikan dan pahala yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mereka tinggal di Madinah ikhlas karena Allah dalam ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terus terang masih banyak hadis-hadis yang lain yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan Madinah. Nah, dari dua sisi inilah kita pada malam ini menyampaikan kepada seluruh hadirin, seluruh yang mendengar, ayo anak-anak kita, walaupun itu kita juga boleh, tapi anak-anak kita, dijaga mereka pergaulannya, dijaga mereka semangat thalabul ilminya, dikawal mereka untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat mereka. Ketika di negeri kita sudah selesai misalnya dan sudah mampu baca kitab dan hafidul Quran, masih ada tempat yang lain, yaitu rihlah thalabul ilm. Dan rihlah thalabul ilm merupakan sunnahnya para nabi dan sunnahnya para aimatus salaf. Rihlah thalabul ilm. Makanya kami hasung untuk anak-anak kita, afwan, ini sedikit masuk ke dalam rumah tangga. Artinya bagi ikhwan, hendaklah menabung untuk mengumpulkan dana. Dengan dana itu biiznillah wa bi'aunillah bisa memberangkatkan putrinya, nah sekalian untuk daftar ke jamiah bersama mahramnya tentunya. Fadol. Nah, sehingga bisa belajar dan talaqqil ilm kepada masyayikh langsung. Nah, di situ banyak keberkahan, berlipat-lipat ganda pahala, dan dalam rangka menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan masih banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan thalabul ilm dan yang berilmu, dan hadis-hadis pun juga demikian, dan demikian pula para a'immatus salaf, sirah mereka mali'ah, penuh dengan rihlah thalabul ilm, rihlah thalabul ilm, rihlah thalabul ilm. Maka kesempatan yang ada di depan kita, jangan kita sia-siakan. Ayo anak-anak kita hasung untuk rihlah thalabul ilm. Sungguh apa yang dikatakan Imam Ahmad sangat luar biasa. Al ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan muroja'atul ilmu, sibuk dengan mumarasatul ilm, sibuk dengan hifzul ilm, dan terus thalabul ilm, itu adalah kesibukan yang tidak ada bandingannya bagi yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai mukadimah, barangkali ada yang didiskusikan, tanyakan, fadhol. Nah, barakallahu fikum. Jadi dari penjelasan Ustaz, berarti akhwat itu juga ada kesempatan mungkin bisa belajar di sana, Ustaz, ya? Ada. Asal dengan mahramnya. Masyaallah. Asal dengan mahramnya. Kemudian keistimewaan thalabul ilm di Madinah itu seperti apa, Ustaz? Jadi kan di Saudi sendiri kan ada Mekah, ada Madinah. Mungkin dari sisi belajar itu, menurut antum, pengalaman antum selama ini, mungkin yang lebih ahsan, lebih munasib itu di mana, Ustaz? Ya, Kak Wafon. Dalam kondisi ya, zaman sekarang ya. Pandangan ana yang qasir, pandangan ana yang terbatas dan pendek ini, sebatas yang ana ketahui dan ana lihat langsung ya tentunya, di Madinah lebih semarak taklim masyayikh. Nah, selain jamiah ya, selain jamiah, di mana di Madinah lebih semarak taklim masyayikh, dan banyak ada beberapa masyayikh yang direkomendasi oleh Syekh Ubaid hafizahullah. Dan juga semoga juga bisa ada syekh di Masjidil Haram, di Nabawi maksudnya, Masjid Nabawi, dan kita bisa mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis yang dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Rasul menyatakan, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Nah, dalam hadis ini dengan sanad yang hasan riwayat Ibnu Majah, Rasul menyatakan, barang siapa yang datang ke masjidku ini, berarti Masjid Nabawi. Nah, kemudian dia tidak datang ke masjidku itu kecuali dengan kebaikan yang dia belajar atau kebaikan yang dia ajarkan di situ, maka posisi dia seperti orang yang jihad fisabilillah. Banyaklah kalau kita bicara ya, di hadis yang sahih juga Rasul sebutkan, man ata masjidah Quba, man tatahara fi baitihi thumma ata masjidah Quba fasalli fihi salatan ka'adli umratin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersuci dari tempat dia tinggal di hotel atau syukoh yang dia tinggal di Madinah, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umrah. Itu enggak ada di masjid lain, enggak ada di kota lain. Ini kan kaitannya dengan pertanyaan kenapa kok ke Madinah gitu loh. Yaitu karena sekian keutamaan dan sekian keberkahan dan sekian pahala lipat gandanya dan sekian kebaikan yang ada tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, maka kita ya sementara ini itulah menghasung ya apa anak-anak kita supaya semangat terus thalabul ilm dan duduk di depan masyayikh di Madinah sambil mendaftar ke jamiah. Berarti di Madinah ini masyayikh mungkin bahasa kita pada zaman sekarang lebih banyak gitu Ustaz, majelisnya di sana ya, daripada di Mekah. Mungkin dari sisi keramaian mungkin kan di sana ada umroh, ada untuk haji mungkin gitu Ustaz. Iya, itu di antaranya juga. Lebih kondusif lah di Madinah. Kalau zaman sekarang apa sudah ada Ustaz? Maksudnya di selain Jamiah Islamiyah, ikhwah-ikhwah kita yang ke sana itu bisa belajarnya seperti apa, Ustaz? Mungkin gambarannya. Bisa. Ada, sudah ada dua generasi kalau tidak salah ya. Artinya yang kita saksikan, dua angkatan gitu. Ya, yang sudah kita saksikan dan kita duduk dengan anak-anak kita yang belajar di sana, kita saksikan dan kita hadir di majelisnya juga. Masya Allah. Semangat anak di sana. Semangat, Masya Allah. Bahkan Syekh itu, ya afwan ya, ini terpaksa saya sampaikan karena antum tanya. Bilang, wallahi ana uhibbuhum. Salah seorang Syekh bilang seperti itu. Malahum hirs fi talabul ilm, fi tafrigh wal kitabah wat tasjil. Masya Allah. Sampai seperti itu. Ya. Naam. Jadi Syekhnya malah senang. Dan nyampaikan terus terang, belum pernah ana mendapati murid ana sesemangat Indonesia sekarang ini. Menulis, mencatat. Naam. Itu kita temui kemarin ketika Ramadan. Jadi Syekhnya sendiri senang dengan senang santri-santri kita. Senang. Naam, karena justru makanya saya bilang ke kita, anak malah semakin semangat gitu loh. Sehingga beberapa majelis andi lain itu anak kedepankan yang ini. Karena melihat hirsnya, semangatnya anak-anak Indonesia ini dalam talabul ilmu tadi itu, murojaahnya jelas, tafrighnya jelas, rekamnya jelas, nulisnya jelas, paham Masya Allah mereka. Bahkan mereka beliau menyampaikan baca kitabnya di depan kita ini bagus mereka. Masya Allah. Anak kita. Dan Yana menyaksikan sendiri, memang kita kadang-kadang, kita kan kalau pas Allah kasih kemudian umroh kan hadir di majelisnya. Sehingga kita melihat dan menyaksikan seperti itu. Masya itu masih Allah. Di dalam kota Madinah? Masih ya? Di kota Madinah. Masih di kota Madinah sebagian. Masya Allah. Naam. Ayyakum Allah. Masya Allah, nikmat anak lihat, ya Allah, anak-anak kita yang hirs ya. Cuman memang harus dibekali. Bekal yang pertama, ikhlas karena Allah, kemudian semangat, jangan sampai loyo dan goyah. Karena fitnahnya besar. Artinya kalau sampai dia ke sana, tujuannya lain, bukan talabul ilmu ya, dapat yang lain, gak dapat ilmu gitu loh. Eman gitu. Eman, jadi. Sayang gitu loh. Jadi misalnya kalau ada santri misalnya, atau ikhwah, ya dari sisi dasar bahasa Arabnya, nahwunya mungkin belum matang gitu, Ustaz. Apa juga termasuk bisa ke sana lebih mendalami, iya. Apa diasung dulu di Indonesia dulu atau gimana, Ustaz? Iya. Kalau itu sih menurut ana ada dua pemahaman ya, ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, afwan ini, karena pertanyaan seperti itu terpaksa ana jawab agak dalam sedikit. Kalau orang tuanya itu mampu, afwan, dan banyak dana, dan anaknya ini mengkhawatirkan kalau tidak diberangkatkan akan terkontaminasi dengan fitnah HP Android di negeri kita ini, ya, ana ulang, orang tuanya afwan berkelebihan dana dan anak ini mengkhawatirkan kalau tidak segera diberangkatkan ke Madinah sementara semangat dia tinggi kuat, labas fadol, sehingga nanti di sana belajar kepada kakak kelasnya dia, kakak tingkatnya dia yang sudah faham tentang itu sembari kepada masyayikh. Sehingga dapat dua majelis. Majelis dengan teman-teman seangkatan, kakak angkatan dia. Artinya di sukonya masing-masing. Iya, di sukonya masing-masing. Sembari belajar ke masyayikh. Itulah bas. Kenapa? Dia tentunya lebih membutuhkan waktu yang agak lama. Iya. Wa ma la yakhfa 'alaihim. Kalau waktu lama enggak tersembunyi lagi bagi mereka, tentu butuh dana. Banyak. Nah, labas. Namun ketika afwan dana seperti kita pas-pasan seperti ini, sebaiknya dia menahan diri untuk lebih memungkinkan lugahnya sehingga ketika mampu dia baca kitab, berangkat. Intinya biar matang dulu, matang dulu di Indonesia. Di sana jadi tinggal memperluas ilmu dia di depan masa. Ya. Dan juga kalau masalah bahasa sih percakapan mudah, nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kawaitnya ini. Iya, baca kitabnya. Baca kitabnya. Paham dulu kan ini depannya masa, suruh baca nanti nggak bisa. Nah itu. Gimana nanti? Itu betul, betul, betul. Artinya kalau pas-pasan dananya ya di sini. Sehingga maksimal di sana gitu loh. Maksimal, betul-betul. Makanya ana sampaikan kepada ikhwah, anak-anak kita yang di sana itu, ya, mimbab nasihat, ad-dinu nasihat. Ana bilang, antum min fadlik, ana bilang, ketika di sini itu ada dua file di laptop antum. File pertama adalah hasil durus masyayikh. File kedua, ta'lik-ta'lik yang ada. Nah. Jadi, apa yang disebutkan syekh tersebut, dibuka kitab yang lain, atau a'imah, atau masyayikh yang lain, syarah dari apa yang disebutkan syekh tersebut, di file berikutnya. Nah. Sehingga gak ada waktu nganggur antum. Murojaah mentaklik, murojaah mentaklik, terus belajar. Bab ini Syekh bilang, nah, oh ada khilaf para ulama, sebutkan, antum cari khilafnya para ulama. Kenapa kok khilaf? Di mana letak khilafnya? Mana yang rojaah? Cari sendiri di file lain. Sehingga ketika pulang ke Indonesia, terkumpullah dua faedah ilmiah. Faedah ilmiah dapat dari masyayikh, faedah ilmiah hasil takliknya antum. Insyaallah. Gitu loh. Nah. Barakallahu fikum. Kalau misalnya ke sana itu apa harus punya iqamah, Ustaz? Kan ini mungkin ada sebagian santri yang ke sana apa ya maksudnya? Bahasanya awam lah, Ustaz, tak pernah keluar negeri. Apa yang dibutuhkan itu apa, Ustaz? Mungkin, Ustaz. Kalau non jami'ah ya istilahnya ini, non formal, artinya halaqatul ilm atau majalisul zikr yang ada di Madinah itu, ya tetap kita mengacu kepada pemerintah kita. Jadi harus formal. Biasanya umumnya dua visa, yang ada visa umroh dan visa ziarah. Ini kita ngambil yang mana, Ustaz? Boleh yang ziarah juga boleh, yang umroh juga boleh. Yang kita bisa di sana lebih lama yang mana? Kalau kalau visa ziarah itu kelebihannya setahun dia tidak memperpanjang visanya. Jadi per 3 bulan dia keluar ke Yordan misalnya untuk stempel ke imigrasi perbaruan. Terus balik lagi ke Madinah. Kalau umroh per 3 bulan dia, 3 bulan dia diperpanjang oleh travel yang di negeri kita. Nah, tetap dia juga keluar juga. Nah, ini memperbarui juga. Lagi. Memperbarui, tapi pembaruannya visa di sini. Kalau tadi bukan visa. Tapi dia stempel untuk per 3 bulan itu peraturan. Nah, kalau yang visa umroh dari Indonesia diperpanjang. Sama-sama ke Yordania. Untuk perpanjang 3 bulan berikutnya. Nanti 3 bulan lagi perpanjang lagi. Seperti itu. Memang secara visa lebih murah umroh. Secara visa lebih murah umroh. Nah, ziarah lumayan. Tapi itu mereka tinggalnya cukup lama saja, sampai 1 tahun berarti kan? Bisa. Nah, Masya Allah. Bisa. Ya. Dan nanti kalau seperti itu pulang lagi kemudian kembali lagi bisa. Oh, pulang Indonesia balik lagi ke sana setelah setahun lagi misalnya. Nah, bisa. Bisa. Oh, Masya Allah. Pokoknya ada fulusnya saja. Itu dia. Karena memang itu makanya anak turut mendoakan kepada seluruh awliya talaba di negeri kita salafin al-sunnah ini supaya agar diberi oleh Allah kelancaran rezeki. Siapa yang akan menghalang-halangi ketika Allah beri rezeki? Enggak ada. Nah, antum menyaksikan Zat, yang di sana, yang talib di sana yang memang ya antum lihat berhasil lah dari belajarnya, rehlanya dia ke sana itu, antum lihat dia ini sudah banyak mendapat faedah, kira-kira ada belajar? Ada. Dan Syekh nyebut, ya cuman mungkin enggak disebut di sini. Syekh nyebut nama-nama itu. Fulan-fulannya itu. Naam. Lahu juhud hirs, kata Syekh. Jadi keterbatasan waktu itu dimaksimalkan sama anak-anaknya. Betul. Memang anak lihat sendiri beberapa talib ini semangatnya luar biasa, murojaahnya terus hadir di halaqah. Bahkan Syekh itu senang, kenapa senangnya? Nah, enggak pernah terlambat. Datangnya itu. Qabla maji'i haula ja'u. Seperti itu. Sebelum pada datang mereka sudah duduk duluan. Ini yang senang mereka, kata Syekh. Gak ada yang terlambat. Dan beberapa nama dari talib disebutkan oleh Syekh tentang semangatnya dan hirsnya. Dan Syekh nyebut di situ. Aku sudah ajarkan Fadlul Islam, Qawaidul Arba, Usulu Thalatha, Kitabut Tauhid. Sebutkan. Banyak sama Syekh. Allahumma barik. Terus pernah dengar-dengar itu seperti beberapa tulab itu katanya bisa belajar di masuk Jamiah Islamiyah. Apa betul? Iya. Kalau itu kan istilahnya bukan formal ya. Seminar artinya, gitu apa? Gimana? Enggak. Bukan formal resmi dari Jamiah menghasung, enggak. Oh, enggak. Jadi misalnya sekarang anggap Abdurrahman namanya ya. Yang dia belajar di halaqah di Madinah. Misalnya Abdurrahman ini seperti berangkat visa umroh atau ziarah. Kemudian dia punya teman ikhwan di jami'ah. Nah, nanti ikhwan itu izin kepada syekhnya. Pas deres, lagi pas pelajaran resmi. Ada kursi kosong. Syekh boleh ke teman anak ikut di sini dari luar? Oh, boleh fadhol. Nah, berarti di situ syekh yang membolehkan. Nah, duduk dia mendengarkan. Masyaallah. Deres. Kalau ada kursi kosong dan izin dari saya dapat dari mudaris maksudnya, ya. Boleh. Masya Allah. Dan itu terjadi gitu loh. Ada ikhwan yang seperti itu. Misalnya Syekh Bukhari ngisi di seumpama ya. Di kelas gitu. Misalnya. Atau di aula gitu bisa hadir saja. Bisa izin ke Syekh ya. Ya, saya sempat beberapa kali lihat postingan itu ada yang hadir di apa majelisnya Syekh Bukhari di Jamiah Islamiyahnya itu. Ada juga kalau yang banyak disebar itu di masjid beliau. Oh, yang sebenarnya di Masjid Khondak, Masjid Uhud. Itu jauh ya dari Masjid Nabawi itu, jauh benar. Tidak, tapi tetap naik taksi ya. Tetap paling ya 5 real lah dari Sukoh itu ke situ. Apa rekomennya kalau di sana kita butuh motor apa sepeda atau mobil atau gimana sih? Wallahualam. Biar ya. Jadi kan kita ya. Harus mobil terus ini Zat. Ya, kan belajarnya kan enggak di Sukoh terus kan. Antum betul. Cuman di sana kan banyak peraturan ya. Orang yang beli mobil itu juga harus ada SIM dan yang lainnya. Nah, itu agak rumit pengurusannya. Iya, iya. Artinya kalau memang afwan ya dia butuh itu kembali kepada kemampuan. Dia orang mampu sekali. Nah, itu biasanya nanti diuruskan oleh ikhwan yang sudah punya iqamah di sana dan SIM di sana nanti. Nah, daftar resmi bisa beli mobil sendiri itu jauh lebih irit. Nanti ketika mau pulang 4 atau 5 tahun mau pulang dijual lagi. Bisa seperti itu. Cuman nampaknya ini agak butuh biaya besar tentunya dan agak rumit tapi bisa. Cuman kalau yang sekarang ada itu ya taksi memang. Taksi. Makanya lumayan besar pengeluarannya. Sempat ikhwan menghitung pengeluaran itu. Yeah. Sebulan itu mepet itu 3 juta. Sudah termasuk syukoh per bulan. Iya. Termasuk ongkos taksi makan dan juga. Makan. Dengar-dengar makan juga bisa gratis katanya. Iya, jadi diberilah oleh seseorang di hotel itu kadang-kadang kan kalau enggak habis kan ya afwan ada sebagian yang dibuang daripada dibuang dikasihkan ke kita. Bagus. Kelebihan maksudnya. Kelebihan. Bukan sisa-sisa yang enggak. Masih bagus. Masih bagus. Kelebihan terus enggak di apa manfaatkan gitu. Iya. Sampai tulap ini deh. Ditelepon. Oh, masyaallah. Ini ada gitu. Enak saja ya. Itu bisa sehari 3 kali bisa. Yang jelas kalau boleh ana sampaikan tetap jangan mengandalkan itu. Oh, masyaallah. Tetap mengandalkan lo ya jangan. Yeah. Tapi ketika ada kadang-kadang dapat malam pagi masih bisa dimakan. Iya, yeah, yeah. Nah, masyaallah pas ada. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan ini, Ustaz. Naam. Betul. Nanti kalau di Madinah kita belajar kepada para masyayikh mungkin. Contoh mungkin bisa disebutkan di antara syekhnya siapa Ustaz? Ini pertanyaannya sih Ustaz. Ya tentunya yang ma'ruf sekarang kan Syekh Abdul Bukhari ya. Ya. Syekh Abdul Bukhari, Syekh Adil Ruhaili juga. Syekh Ubed merekomendasi. Dia nanti di sana tanya kepada syekh lah. Agar kita tidak salah. Yang ma'ruf tentunya Syekh Abdul Bukhari kan. Wadih. Jadi kalau kita di sana diasung untuk kita datang ke Syekh Bukhari mungkin diarahkan ke mana aja Syekh minta. Kita mau belajar Naam. Belajar di mana aja Syekh? Naam. Di majelisnya siapa Naam. Aja? Naam. Oh, Masya Allah. Nah, seperti sehingga kita tidak salah. Naam. Naam. Hayyakumullah. Mungkin juga ada pertanyaan Ustaz. Naam. Kalau kita dari Indonesia gini kira-kira butuh persiapan biaya berapa Ustaz untuk ke sana? Kemarin kita coba ya. Kita anggap satu tahun mungkin. Anggap satu tahun ya. Yang sudah berjalan, ikhwan kita yang sudah pulang, itu qadarullah totalnya sampai 100 setahun. Kalau di total semuanya? Iya. Kalau berangkatnya aja nih, Zan? Kalau berangkatnya murah mungkin ya. Barangkali ya, barangkali. Untuk 3 bulan itu, 35 sudah cukup. Per 3 bulan. 35 sudah cukup. Iya, per 3 bulan dengan visa ziarah setahun ya. Masyaallah. Per 3 bulan nanti baru tambah. Nah, kalau sudah perpanjangan itu sudah tinggal makan dan yang lainnya per 3 juta per bulan tadi itu. Ya. Kalau mau tenang ya 100 itu nampaknya memang itu sudah. Tapi itu sudah bisa umroh ya, Ustaz ya? Sudah semua itu sudah. Jadi kita talabul ilm juga sekalian bisa umroh. Nah, mungkin juga bisa haji juga mungkin Ustaz ya. Kalau haji lah enggak. Oh, enggak. Jadi bisa ziarah. Beda aja ya. Beda. Kalau umrah bisa mungkin ya? Bisa. Masyaallah. Dan berkali-kali mungkin bisa aja. Bisa. Masyaallah. Apalagi visanya dia visa umrah, bisa. Nah, ya kita cobalah insyaallah. Juli ini kan kita memberangkatkan anak-anak. Oh, habis ini Ustaz Ahmad mau bimbing ini, insyaallah. Masyaallah. Sama berapa orang ini kira-kira? 8 kayaknya. Masya Allah. Di bulan Juli insya Allah. Semoga Allah kasih kemudahan. Ini mencoba memberangkatkan ini. 6. 6 anak baru yang bimbing semoga. Berarti ini angkatan berapa? Nah, pertama. Yang dari Antum angkatan pertama. Yang sebelum-sebelumnya sudah. Sudah ada. Ada 2-3 kali angkatan mungkin. Di sana ya. 6. Sebagian ada yang sudah pulang mungkin ya. Sudah. Sudah pulang. Ini langsung Antum yang bimbing. Semoga Allah kasih kemudahan. Programnya ya apa sana nanti? Apa ke Sheikh dulu nanti? Sheikh. Ya tentunya kan kita ke Madinah. Semoga Allah kasih kemudahan di Madinah. Nanti kita tata mereka anak-anak kita ini. Kita arahkan ke masyayikh. Setelah mengenal Medan dan tahu masyayikh majelis-majelisnya, ya kita ajak umroh. Oh, nah. Setelah ajak umroh, ya kita kembali ke Madinah lagi, ya kita balik setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah itu, Zat, pertanyaan yang masuk. Apa mungkin ada yang perlu disampaikan, Zat, sebelum kita akhiri pembicaraan kita? Nah, yang paling penting bagi kita adalah keikhlasan kita dalam rihlah talabul ilm. Nah. Itu nomor satu. Ketika nuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mohon tambahan ilmu kepada Allah. Nah, Rasulullah sendiri kan juga diperintah oleh Allah wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Rabbku, hai Rabbku, tambahkan kepada ilmu. Dan senantiasa kata Ibnu Uyainah rahimahullah, wa lam yazal fi ziyadati minal ilm hatta tawaffahu Allah azza wajal. Dan Rasulullah senantiasa terus ditambah oleh Allah ilmunya sampai wafat. Nah. Allah wafatkan insyaallah. Nah, kita pun juga demikian yakin bahwa talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu fardu hukumnya, ya makanya harus di samping ikhlas tadi itu juga. Nah, semangat dan terus sampai akhir hayat kita. Bekal pertama berarti kita harus punya cita-cita dulu, jadi serius, semangat, ikhlas, semangat, sabar di sana nanti pujiannya di banyak. Samping biaya tadi, nah, masya Allah. Hayyakumullah. Mungkin sekian Ustaz dari bincang-bincang kita malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan di Amin. Episode podcast selanjutnya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Ahmad atas bimbingannya dan nasihatnya. Tidak terasa sudah malam. Semoga bincang-bincang kita ini menjadi pintu kebaikan, hidayah, tambahan wawasan ilmu-ilmu Islam kita. Terkhusus para thullabul ilm, para santri yang sudah lulus dari pondok-pondok. Semakin tergugah semangatnya dan terus belajar ilmu sampai kematian mendatangi kita semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata yang mungkin keliru atau salah. Sampai ketemu lagi dalam episode podcast berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Abu Sufyan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.